beliau yang memulai ceramahnya dengan membuka Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita memujinya dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan dari kita, ya, dan perbuatan-perbuatan kita. Dan tidak ada ya orang yang Allah berikan hidayah kecuali pasti tidak akan ada orang yang menyesatkannya. Dan orang yang Allah kehendaki untuk sesat, tidak akan ada orang yang bisa memberikan kepadanya hidayah. Lalu beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya ya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ma ba'du, kata beliau, pelajaran kita pada hari ini, ya, dan kita telah selesai pada beberapa pelajaran yang lalu tentang kisah Nabi Musa, dan telah kita hampir habiskan kisah tersebut sekitar 10 kali pertemuan, kata beliau. Sekarang kita berpindah kepada kisah, yaitu kalimat Allah Al-Masih Isa bin Maryam. Beliau salah seorang daripada Ulul Azmi, dan kisah beliau ini tidak diragukan lagi. Di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah yang bisa dipetik dan diambil. Walaupun tentunya, kata beliau, kisah tentang Nabi Isa ini ya lebih pendek dibandingkan dengan kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Maka kita katakan, kata beliau, adalah istri Imran, dan Imran ini adalah salah seorang pembesar Bani Israel, pernah bernadar, dan ia seorang wanita yang salihat. Ia bernadar ketika telah terlihat kehamilan pada dirinya, ya, agar ya kelak janin yang ada di dalam perutnya itu ya ia menjadi wanita yang betul-betul bersungguh-sungguh ya untuk khidmah kepada Baitullah, yaitu Baitul Maqdis. Ya, betul-betul mentaati Allah bersungguh-sungguh ya, dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah istri Imran ini ya berharap agar apa yang ada di perutnya berupa janin ini adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih kuat untuk mentaati Allah, lebih mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ya, takdir menentukan lain. Ternyata yang keluar dari perut beliau adalah ya bayi wanita. Ya, bukanlah laki-laki sebagaimana ia yang diharapkan oleh istri Imran tersebut. Dan kemudian ketika istri Imran menyusui anaknya, maka ia pun ia memohon uzur kepada Allah. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang perkataan istri Imran ini, Rabbi inni wada'tuha untha, ya wallahu a'lamu bima wada'at. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak wanita, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui ya tentang apa yang dilahirkannya. Dan dalam ya qiraat lain, yaitu wada'tu, ya Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Artinya laki-laki lebih kuat, lebih mampu untuk melaksanakan ya perkara-perkara ya seperti perkara yang berhubungan dengan ibadah dan yang lainnya. Allah berfirman, wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku menamainya dengan Maryam. Maka Allah pun mengijabah ya doa daripada istri Imran ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun ya melindungi beliau dan anaknya, ya, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Allah melindungi Maryam. Allah juga melindungi anaknya, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam, dari musuh-musuhnya. Dan ini merupakan ya penjagaan yang pertama kali. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin yuwakaffalaha Zakaria wa ambataha nabatan hasanan wakaffalaha Zakaria. Dan Rabbnya pun menerima ya dengan penerimaan yang baik, dan Allah pun kemudian menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Dan Nabi Zakaria lah yang mengurus daripada ya Maryam tersebut. Dan tentunya, kata beliau, seseorang itu sesuai dengan kemampuannya, dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam hadis, Yama min mauludin yulad, tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali setan ia akan menikam, jadi apa, di pusatnya, sehingga si anak itu keluar dari perut ibunya dalam keadaan ia berteriak menangis, kecuali ya Isa bin Maryam. Dan ini menjelaskan kata beliau bahwa setan ia telah memulai permusuhan kepada manusia dari semenjak ia lahir, dari semenjak ia keluar ke dunia, di mana ia menikam ya di perut si bayi tersebut, ya, sehingga apa namanya, bayi tersebut keluar dalam keadaan ia menjerit dan menangis. Dan ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam dilindungi oleh Allah. Kalau bayi-bayi yang lainnya digola oleh syaitan kecuali Nabi Isa. Dan ini merupakan apa, ikhwatul Islam, kata beliau ya, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali di dunia ini semenjak beliau keluar dari, ya, dalam kehidupan dunia untuk dilindungi daripada godaan setan. Ya, kafalah Zakaria. Maka Nabi Zakaria pun yang ia mengurus ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untuk beliau antara riayah ya, antara apa namanya, pendidikan, demikian pula perhatian yang besar. Dan Nabi Zakaria adalah ya seorang nabi yang agung pada waktu itu ya, di kalangan Bani Israel. Kemudian ya, terjadi keributan di keluarga, yaitu siapa yang akan pada waktu itu ya, sebelum di apa namanya, diurus oleh Nabi Zakaria, terjadi keributan ya pada waktu itu, siapa yang akan memelihara ya Maryam ini yang merupakan ya anak daripada istri Imran. Ya, tentunya sudah kita ketahui bahwa Imran adalah seorang laki-laki yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya di mata Bani Israel, sehingga ya orang-orang pun berebut siapa yang akan mengurus daripada anak ya istri Imran tersebut. Maka mereka pun melakukan undian lah. Ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Zakaria, dan beliaulah yang kemudian mengurus ya Maryam. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada beliau ya, kepada Zakaria, demikian pula rahmat Allah kepada Maryam. Maka ya Nabi Zakaria pun kemudian mengurus Maryam dengan sebaik-baiknya pengurusan, yang mendidiknya dengan sebaik-baiknya ya pendidikan. Ya. Dan ternyata ya Allah Subhanahu wa taala membantu dan memeliharanya ya dengan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Maryam pun tumbuhlah dalam keadaan dia menjadi wanita yang salihat, ya wanita yang betul-betul ya jujur, wanita yang betul-betul ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun perlihatkan banyak karomah kepada Maryam. Di antara karomah itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Ya, acap kali Nabi Zakaria masuk kepada Maryam, ternyata Nabi Zakaria mendapatkan di sisinya ada rizki, ya berupa makanan-makanan yang tidak ada di zaman itu. Ya, ketika Nabi Zakaria bertanya, "Dari mana ini wahai Maryam?" Ya qalat, "Huwa min indillah." Maka Maryam pun menjawab, "Ia semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Ketika ya Nabi Zakaria melihat keistimewaan-keistimewaan dan karamah yang Allah berikan kepada Maryam, maka pada waktu itulah Nabi Zakaria berharap, ya berharap dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai anak. Ya tentunya agar ia menyejukkan pandangannya, walaupun pada waktu itu ya Nabi Zakaria sudah tua dan istrinya juga mandul. Akan tetapi subhanallah, Nabi Zakaria tidak berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah ya supaya memberikan kepada beliau anak yang kelak akan mewarisi beliau dalam ilmu dan kenabian, yang kelak akan menjadi pemimpin Bani Israel. Ya. Maka kemudian Allah pun mengijabah melalui malaikatnya. Ya. Itu dalam sebuah tempat yang sangat mulia dalam mihrabnya, dan Allah menamai anaknya tersebut dengan Yahya, di mana Nabi Zakaria mempunyai kunyah Abu Yahya. Dan Allah menjadikan Yahya sebagai nabi yang membenarkan ya nabi-nabi sebelumnya dengan membawa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi sayyid, artinya ya pembesar dan agung pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Diberikan oleh Allah akhlak yang karimah, ya diberikan oleh Allah ilmu dan yang lainnya dari keistimewaan-keistimewaan. Allah juga mengatakan wahasura, artinya Ya, Nabi Yahya itu terlindung dari berbagai macam maksiat. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, dan ini merupakan ya akhi puncak kesempurnaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini merupakan puncak kenikmatan yang Allah berikan ya kepada seorang hamba. Maka Nabi Zakaria pun tertegun, ya merasa sangat kagum dan merasa heran. Ya. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kepada siapa? Kepada orang-orang yang tentunya mampu untuk melahirkan. Ya, akan tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, walaupun istrinya sedang mandul, tetapi kalau memang Allah berkehendak untuk ia mempunyai anak, pasti ya Allah akan berikan. Ya, makanya Allah ya mampu untuk melakukan sesuatu yang barangkali manusia menganggap itu tidak mungkin terjadi. Sebuah contoh saja ketika ya Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Apa kata Allah ya kepada api? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah hai api ya dingin dan keselamatan kepada Ibrahim. Padahal ya akhi ya, kita semua tahu bahwa api itu panas dan membakar. Tapi ternyata dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya api itu menjadi dingin dan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Zakaria ketika melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam berupa karomah, maka beliau pun menggunakan kesempatan itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya diberikan anak. Ya. Maka Allah pun memberikan kepada beliau ya Yahya, yang diberikan kepada Yahya berbagai macam pula apa namanya kelebihan-kelebihan dan keistimewaan sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Maka Nabi Zakaria merasa terkejut dengan itu. Beliau tidak terkejut dengan kemampuan Allah, karena kemampuan Allah itu sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa dipungkiri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya. Zakaria berkata, ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sudah tua. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat aneh sekali, ya, di mana orang yang sudah tua, demikian pula apa namanya wanita yang mandul, ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa namanya ya anak. Dan ini sesuatu yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menenangkan hati ya Nabi Zakaria. Ya, dan Allah pun ya memperlihatkan ya kegembiraan dan ketenangan ya kepada Nabi Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Zakaria tersebut. Ya. Akan tetapi kemudian Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanda. Allah berfirman, qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiyya. Ya, Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Maka Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Kamu tidak bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat. Ya. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nabi Zakaria. Ya, bahwasanya tanda diberikannya beliau seorang anak yang mulia tersebut yaitu beliau tidak berbicara kepada manusia selama 3 malam, ya 3 hari lamanya. Dan ya, tampaknya kata beliau, ya, beliau tidak bercakap-cakap di sini tentunya maksudnya adalah beliau ya sibuk dengan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau sibuk ya dengan beribadah kepada Allah dan mentaatinya. Di mana zikir ini, tasbih tersebut, demikian pula ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria merupakan salah satu sebab-sebab ya diberikannya oleh Allah kepada beliau anak yang soleh tadi yaitu Nabi Yahya. Dan ini merupakan sebuah apa namanya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Di mana akal Islam azan ya Allah wa iyakum, ya Nabi Zakaria selama 3 hari beliau tidak mengajak bicara manusia, tapi hanya sebatas dengan isyarat saja. Padahal beliau mampu untuk ya mengucapkannya, akan tetapi ini sebagai pertanda. Maka ya Allah Subhanahu wa taala pun memberikanlah kepada Nabi Zakaria ya anak. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atainahul hukma sabiyya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati ya bahwasannya anak yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa Yahya ini sudah menjadi nabi atau diberikan wahyu semenjak ia masih kecil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan tadi memberikan kepada Yahya banyak sekali sifat-sifat yang agung. Ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, ya Allah berfirman, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Ya wahai Yahya, ambillah Alkitab yaitu Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belah kasih sayang, kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah orang yang bertakwa. Ya, di mana Yahya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, Maryam, adapun Maryam, maka beliau pun mengambil tempat yang jauh di sebelah timur. Ya, di mana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 16, ya. Allah berfirman, ya idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ya. Maka ia pun mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Tatkala ya Maryam di tempat di arah di sebelah timur tersebut menyendiri ia beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya tiba-tiba Allah mengirim seorang malaikat berbentuk manusia yang sangat tampan dan sangat ya sempurna sekali. Maka Maryam pun menyangka bahwa laki-laki ini ya akan ingin melakukan perbuatan yang buruk kepadanya. Maka segeralah Maryam pun berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Allah yang Maha Pemurah jika kamu memang kamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ya, Maryam menyangka bahwa malaikat ini akan melakukan perbuatan yang keji terhadap dirinya. Akan tetapi kemudian ya, malaikat Jibril pun menjawab. Apa kata malaikat? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki, dalam riwayat qalun ya, qiraatnya qalun yaitu li ahaba laki. Ya. Berkata malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Nabi ya, Maryam menjawab ya perkataan Jibril tadi. Apa kata Maryam? Qalat anna yakunu li ulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan orang seorang pezina. Karena biasanya ya tentunya ya kata beliau ya, yang namanya wanita ya punya anak pasti dia ima dia punya ya dari suami atau dia berzina. Maka di sini ya Maryam mengatakan, ya bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun yang menyentuhku, dan aku pun juga bukan seorang pelacur, bukan orang yang suka berzina. Ya, di mana Maryam wanita yang betul-betul yang memelihara kehormatannya. Ya. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala pun ya berfirman melalui malaikat Jibril itu, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ya. Maka Allah pun ia menjadikan atau meniupkan rohnya, maka Maryam pun kemudian hamil, sehingga apa yang terjadi ya itu adalah merupakan perkara yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana amrun maqdiya, dan hal itu adalah sesuatu perkara yang sudah diputuskan oleh Allah, di mana ya Nabi Isa terlahir tanpa bapa sebagai sebuah ya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan kepada manusia. Maka kemudian ya Maryam pun mengandungnya. Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam pun mengandungnya. Lalu ia menyisihkan atau mengasingkan dirinya dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya sebab ya beliau takut, khawatir beliau itu dituduh dengan zina. Ya, karena kenapa? Mungkin ya orang-orang akan berkata tiba-tiba ada wanita hamil, tidak mungkin. Ya kalau bukan karena berzina. Maka dari itulah ya Maryam pun kemudian menjauhkan dirinya. Ya dia dari tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Maka tibalah kemudian waktu untuk melahirkan. Ya Allah berfirman, fa'ja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini ujian yang Allah berikan kepada Maryam. Ya. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadaha min tahtiha. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Disebutkan bahwasannya ya Maryam berada di tempat yang tinggi. Sebagaimana Allah berfirman, wa awainahuma ila ru'ila rabwatin dzati qarari wa ma'in. Ya, dan kami ya menjadikan mereka keduanya terlindung menuju sebuah tempat yang rabwah. Rabwah itu sebuah tempat yang tinggi. Ya, yang mempunyai apa? Ya tempat yang nyaman dan yang nikmat di situ. Dan sebutkan bahwasannya, ya kata beliau, panggilan ini adalah dari malaikat, ya. Di mana fanadaha min tahtiha, alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Lalu Allah berfirman, bahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Maryam agar ia menggoyangkan pohon kurma, dan kelak pohon kurma itu akan menjatuhkan tanpa harus beliau naik ya capek-capek dengan melelahkan diri ya ke atas pohon kurma. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma itu kepada ke arahnya. Lalu Allah pun kemudian jatuhkan ya buah-buah yang ranum dan masak kepada Maryam. Dan ini ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Maka makan, minum dan bersenang-senanglah hati kamu itu. Ya. Makanlah dari apa yang telah Allah sediakan berupa kurma itu, dan minumlah dari anak air yang telah Allah Subhanahu jadikan di bawahnya tersebut. Ya, dan disebutkan bahwa ini adalah merupakan gizi yang paling baik ya bagi para wanita yang baru melahirkan. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma tarayinna minal bashar ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Ya, maka katakanlah jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar kepada berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Sebuah kebiasaan ya akhi, ya, kata beliau, di zaman dahulu, ya, bahwa mereka beribadah kepada Allah itu dengan cara diam, ya, tidak berbicara-bicara kepada manusia sebagai ibadah mereka kepada Allah dan menekankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menenangkan hati beliau. Ya. Allah pun menenangkan hati beliau, dan disebutkan kata beliau bahwa di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini juga ya, bahwa tata cara mengobati sebuah penyakit jiwa ya, bahwa seseorang apabila ia takut dari ya apa namanya orang-orang ya, apabila ia apa melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada mereka untuk memberikan kata-kata yang tidak baik, yaitu agar ya orang apa dia tersebut ya mendiamkan mereka, artinya tidak mengajak bicara ya kepada mereka bila ia ternyata khawatir akan manusia tersebut membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak-tidak. Maka ya apa namanya, Maryam pun membawalah anaknya yaitu Al-Masih ibnu Maryam tersebut. Ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Ya, lalu apa yang akan dilakukan oleh kaumnya? Maka ya Syekh Musa akan menceritakan kembali. Tafadhol Syekh. Fa'atat. Kata beliau, ya, Maryam ternyata harus menghadapi kaumnya. Akan tetapi ya beliau hadapi dengan penuh ketegaran, penuh dengan ya kekuatan. Kenapa? Karena ya ia betul-betul di atas kebenaran. Ia datang membawa anak tersebut dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kaumnya melihat ya Maryam membawa anak ya, dan tentunya mereka akan apa merasa sangat aneh sekali ya dengan apa namanya yang terjadi. Mereka akhirnya memastikan, bahkan mereka meyakini bahwa Maryam telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atat bihi qauma tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, maka kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ya. Maka kemudian Maryam tidak berbicara. Beliau pun hanya sebatas berisyarat. Allah berfirman, fa'asyarat ilaih. Qalu, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam pun ya berisyarat kepada anaknya tersebut. Dan isyarat ya menurut ahli bahasa itu termasuk berbicara. Ya, dan tentunya ya kaumnya merasa aneh. Bagaimana ya anak kecil yang masih merah seperti itu akan bisa berbicara? Ya, makanya Allah berfirman, qalu kaifa nukallimu. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih merah, yang masih dalam ya dalam pangkuan ibunya? Namun ternyata subhanallah, Allah pun memperlihatkan kekuasaannya. Ya, tiba-tiba dengan mukjizat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, ya bayi yang masih merah yang umurnya baru beberapa hari itu ya dijadikan oleh Allah berbicara. Ya, sebuah mukjizat yang besar, ya kata beliau. Ya, Allah berfirman, qala inni abdullah. Ia pun berkata anak itu, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah agar orang-orang Nasrani itu tahu. Ya, dan agar mereka tidak berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ia bukan Tuhan, akan tetapi ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala inni Abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia Allah yang memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan agar berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Akhal Islam, azanilah para pendengar, ya. Dan perkataan, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini merupakan sebuah mukjizat yang besar. Ya, kemudian Nabi Isa meneruskan perkataan Nabi Isa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kata beliau, ya, perkataan Nabi Isa ini merupakan sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, mana mungkin seorang anak yang masih merah, yang umurnya masih segitu, ya, akan berbicara. Ini merupakan bukti bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dengan kisah inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala mensucikan ibunya, itu Maryam. Sebab, ya, apabila Maryam membawakan bukti-bukti selain itu, ya, pasti, ya, kaumnya tidak akan mempercayai Maryam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan Maryam dari tuduhan itu. Maka Allah pun menjadikan ia bayi yang masih merah tersebut berbicara kepada manusia. Akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Namun apa yang terjadi? Ya, orang-orang pun kemudian menjadi terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Nabi Isa. Ya, membela Nabi Isa, mereka lah orang-orang beriman, ya, dengan keimanan yang benar. Yang kedua adalah suatu kaum yang berlebihan terhadap Nabi Isa. Mereka adalah orang-orang Nasrani, ya. Mereka mengatakan katanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa itulah Rob, ya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kelompok yang ketiga yaitu yang melecehkan Nabi Isa. Mengatakan katanya Nabi Isa itu anak zina dan mengatakan katanya Maryam itu pezina, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim." Fawailul lilladina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan yang ada di antara mereka, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada waktu itu menyaksikan hari yang besar. Ya. Ketika Nabi Isa telah dewasa, telah menjadi seorang pemuda dan beliau pun berhak untuk mendapatkan risalah, Allah pun kemudian utus beliau kepada Bani Israel. Allah pun memperlihatkan kepada Nabi Isa, ya, banyak sekali mukjizat-mukjizat. Ya, di antara mukjizat itu Allah, ya, Nabi Isa membentuk sebuah tanah menjadi sebuah burung, kemudian ditiupnya jadilah dia burung benaran. Nabi Isa pun menghidupkan orang yang sudah mati, ya, di hadapan mata, ya, mata kepala Bani Israel. Bahkan Nabi Isa juga memberitahukan kepada mereka apa saja yang mereka simpan dan apa yang mereka makan. Akan tetapi subhanallah, kata beliau, ya, walaupun mukjizat-mukjizat itu sudah jelas di mata mereka, namun musuh-musuh Nabi Isa tetap berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Akan tetapi, ya, Allah pun menolong Nabi Isa. Allah pun serupakan seorang pemuda lainnya, ya, sehingga mereka, orang-orang yang ingin membunuhnya, mengira itulah Nabi Isa. Mereka pun kemudian membunuh, ya, si pemuda tersebut. Dan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, akan tetapi, ya, anehnya orang-orang Nasrani, ya, mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa itu terbunuh dan disalib. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, membersihkan Nabi Isa. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum." Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa, tidak pula mensalibnya, akan tetapi diserupakan kepada mereka seseorang sehingga mereka mengira itulah Nabi Isa. Ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam memberikan kabar gembira akan risalah, akan datangnya seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pak, Nabi Isa alaihissalatu memberitahukan kepada mereka bahwasanya akan datang rasul ini. Namun sayang, ya mereka pun apa namanya ketika Nabi Muhammad telah datang, padahal nama Rasulullah ada pada kitab-kitab mereka, apa kata mereka? Ini adalah sihir yang nyata. Sebagaimana dahulu mereka katakan tersebut, kata-kata tersebut kepada Nabi Isa. Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, ya, "Mubasyiran bi rasuli ya." Ya, dan Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan Rasul yang akan datang setelahnya yang ismuhu Ahmad, yang bernama Muhammad. Ya, dan sampai hari ini kata beliau, ya, umat Islam, kita umat Islam beriman kepada Nabi Isa dan bahwasanya beliau adalah hamba dan rasulnya, bahwasanya beliau termasuk ulil azmi, ya, bahwasanya beliau adalah roh yang Allah tiupkan kepada Maryam, dan kita juga beriman bahwasanya Nabi Isa kelak akan turun di akhir zaman, ya, akan membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Lut. Nabi Isa akan menghancurkan salib. Nabi Isa pun tidak akan menerima lagi jizyah pada waktu itu. Dan di sini beliau ya mencukupkan ya dengan apa yang beliau sampaikan dari faedah-faedah dan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, dan beliau memohon maaf ya bahwa beliau tidak bisa membuka tanya jawab karena kesibukan yang ada, ya, dan akhirnya beliau memohon kepada Allah agar diberikan taufik dan inayahnya dan agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam pertolongannya. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullah atas terjemahan yang telah disampaikan. Dan demikian saudaraku seiman, kajian kita dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr Hafizullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan menjaga beliau beserta keluarga. Saudaraku seiman dan seakidah, kabar gembira untuk Anda semua bahwasannya alhamdulillah saat ini Roja TV bisa disimak di seluruh penjuru Nusantara dengan melalui siaran satelit Palapa D dengan setting di frekuensi 3632 simbol red 9921, video VID di 106, audio VID 107, dan PCR VID di 106. Anda bisa menyimak berbagai kajian ilmiah yang disampaikan oleh para asatidah kita dan lantunan tilawah Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungan Anda dan kerjasama Ta'awun Alal Birri wa Taqwa dalam program Roja TV melalui satelit. Jazakumullahu khairan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.